Young Lex APR DYCAL Legal Budget pas-pasan Jiwa sosialita Kau BPJS Jalan ke Bali Prancis dan Aussie Macam Syahrini Cabelah Kamu ani-ani Alis kamu seksi Ongkos hidup mahal Kartu kredit jebol Gak apa-apa om yang ngebayarin Semua Tren baru ani-ani Baju pasar malam ngakunya asli Dapat kokoh perut buncit seksi Gucci, Prada, semua kebeli Motif leopard macam kucing Sulam, alis, tampil matching Sulam, bibir, bikin melting Alis, tebal ujungnya runcing Dandan to the max Liburan relax Foto di pantai tapi omnya gak di teks Apartemen ada Mobil tersedia Pacar yang puasin tapi om yang kasih dana Budget pas-pasan, jiwa sosialita Kau BPJS BPJS Jalan ke Bali, Prancis dan Aussie Macam Syahrini Maju mundur cantik Cabelah Swear Kamu ani-ani Alis kamu seksi Hidup mahal Kartu kredit jebol Gak apa-apa om yang ngebayarin Semua Hargamu mahal Gak bisa diobral Servis setimpal Dompet harus tebal Mau hidup mewah Jangan dipaksa sayang Cari om yang muda Sini sama aku sayang Budget pas-pasan, jiwa sosialita Kau BPJS BPJS Jalan ke Bali, Prancis dan Aussie Macam Syahrini Maju mundur cantik Cabelah Swear Kamu ani-ani Alis kamu seksi Ongkos hidup Kalau gue sih, ani-aninya bagus. Terus mau tobat, gas lah.